Setekan beli oleh makuli, teriam hati me arepan beli, mapakin beli, nanyain beli kopi, poyo jasabang masa mati. Kejani misi ngedesem atina konin beli muda mare mulai kelijani kekinan beli ngati benawan kuli arian kayane serabutan alian-alian di jalan tanpa gaji bulanan sinak apa-apa beli cuma pesu semangat mulai nepi singkawan kacang mulian pang payu makan kapa-kapa cuma beli pusing mamunya mulian jengah ngitungan piana soma kapa-kapa ada beli kapa cuma nah denye nadinya selin beli ya di astun kene kekayan beli nene jalan wang mang kengken pang payu masih adi kelawan piana mane madan medar cuma pang singkan irano mokendo kamu main kudat pandek beli ngalegai nanging mula lacur tulis kidat beli ngeseng aduh lakar suci hati keinginan beli hati berangan alian jur beli angon hatiku renang.